Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keringanan oleh Allah taala dengan Allah turunkan Al-Qur'an itu menjadi 9 atau menjadi 7 qiraah. Dan kemudian ini yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Lalu sahabat mengajarkan hingga sampai ke kita. Sehingga di zaman ulama tabi'in ada banyak qurra yang mereka membaca Al-Qur'an bisa jadi dengan redaksi yang berbeda. Sampai akhirnya ada salah seorang ulama yang pertama kali mengumpulkan seluruh qiraat dan menuliskannya dalam satu kitab. Beliau adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Seorang ulama yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah. Dan beliau mengerjakan amal besar ini karena ada banyak sekali qurra, ada banyak sekali ahli membaca Al-Qur'an yang tersebar di berbagai macam daerah karena dikhawatirkan terjadi fitnah, bisa dikhawatirkan terjadi atau berpotensi terjadi sengketa antara sama kaum muslimin. Maka beliau mengumpulkan semua qiraah itu agar bisa dijadikan sebagai acuan. Dan ada banyak sekali qurra di zaman tabi'in, namun yang paling menonjol ada 7. Yang paling menonjol ada 7. 7 itu siapa saja? Kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir Al-Yahsubi. Beliau meninggal pada tahun 118 Hijriah. Dan beliau termasuk imam ahli Syam, imam bagi penduduk Syam dan qadi di Syam, Syekhul Qurra di Damaskus. Beliau mengambil qiraah dari Al-Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi dari Abu Darda. Sehingga sanadnya adalah dari Abdullah bin Amir, dari Al-Mughirah bin Abi Shihab, dari Abu Darda. Jarak antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang. Dari Mughirah bin Shihab, dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan murid beliau yang paling terkenal adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan ini menjadi qiraah yang berada di Syam ketika itu. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan penulis kitab tafsir, tapi Ibnu Katsir yang hidup di zaman tabi'in. Beliau adalah Abdullah bin Katsir Ad-Dari. Abdullah bin Katsir Ad-Dari yang meninggal pada tahun 120 Hijriah. Dan beliau Imam Mekah. Beliau termasuk ulama rujukan di Mekah. Dan beliau pernah bertemu dengan beberapa sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan Abu Ayyub Al-Ansari serta Anas bin Malik. Sehingga Abdullah bin Katsir mengambil Al-Qur'an dari 3 kemungkinan sahabat, Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari dan Anas ibnu Malik. Dan perawi yang terkenal Asim bin Abi Najud Al-Asadi, dulu sudah pernah kita singgung ya. Beliau rahimahullah berada di Kufah dan beliau meninggal pada tahun 127 Hijriah. Dan Asim adalah Syekhul Qurra bil Kufah. Beliau adalah seorang imam, seorang ulama ahli bacaan Quran yang berada di Kufah. Dan beliau mengambil sanad dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau juga punya guru yang kedua, yaitu Zir bin Hubaysh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di antara murid yang paling terkenal yang mengambil Al-Quran dari Asim ada dua. Yang pertama Syu'bah dan yang kedua Hafiz. Nah, Hafiz inilah yang paling banyak beredar di berbagai belahan bumi, termasuk yang dipakai di Saudi, juga yang dipakai di Indonesia dan beberapa negara yang lainnya. Selanjutnya adalah Nafi', yang keempat adalah Imam Nafi'. Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Madani, beliau mewakili qiraah Ahli Madinah. Beliau mewakili qiraah Ahli Madinah dan beliau meninggal pada tahun 167 Hijriah. Beliau mengambil qiraah, ada yang mengatakan dari 70 kalangan tabi'in yang lebih senior. Kemudian mereka yang 70 itu mengambil qiraah dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Ubay, Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Sementara Abdullah bin Abbas dan Abu Mal ada dua. Yang pertama adalah Qalun dan yang kedua Warash. Yang pertama Qalun dan yang kedua Warash. Qiraah Warash dari Nafi' ini banyak dipakai di daerah Afrika, di benua Afrika, Mesir ke barat, Maroko, Libya dan beberapa negara-negara di sekitarnya, dan termasuk juga yang ada di Afrika, beberapa negara Muslim yang ada di Afrika itu banyak menggunakan qiraah Warash dari Nafi'. Selanjutnya yang kelima adalah Al-Kisa'i, Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisa'i, seorang ahli nahwu. Beliau meninggal pada tahun 189 Hijriah. Dan sebagian ulama mengatakan wa kana Al-Kisa'i a'laman nasi bin nahwi. Kisa'i adalah orang yang paling paham tentang masalah nahwu. Aslinya beliau dari Persia, berbahasa Persia, namun kemudian belajar bahasa Arab hingga bisa menjadi salah satu pemimpin dalam masalah bahasa di Kufah dan juga ahli dalam masalah qiraah. Dan ulama yang terkenal mengambil riwayat dari beliau ada dua. Yang pertama adalah Abul Harith dan yang kedua Ad-Duri. Kemudian yang keenam Abu Amr Ibnul Alla Al-Mazini Al-Basri. Beliau mewakili qiraah Ahli Basrah. Meninggal pada tahun 154 Hijriah dan beliau dikasih julukan Sayyidul Qurra, pemimpin para Qurra, pemimpin para ahli Quran. Dan di antara yang terkenal mengambil riwayat dari beliau adalah As-Suwaisi. Dan ini mewakili qiraah ahli Al-Basrah, penduduk Basrah. Kemudian yang ketujuh adalah Hamzah bin Habib Az-Zayyad, berasal dari Kufah juga. Dan beliau aslinya adalah Maula Ikrimah, mantan budaknya Ikrimah, meninggal pada tahun 156 Hijriah dan termasuk di antara kalangan tabi' tabi'in, sehingga beliau tidak ketemu sahabat tapi masuk di kalangan tabi' tabi'in. Beliau dikenal banyak menyampaikan hadis, juga banyak membahas masalah ilmu faraid, dan di antara ulama yang banyak mengambil riwayat dari beliau adalah Hisham, Khalaf bin Hisham dan Khalad. Khalaf turun-temurun dan masing-masing jalurnya ada sanadnya masing-masing dan ada sedikit perbedaan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain masih terjaga. Dan itu bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku sendiri yang menjaga. Karena Allah yang menjaga, maka sekalipun tidak terkenal di masyarakat, tapi itu tetap ada dan bisa diketahui oleh mereka yang mau belajar masalah ilmu qiraah. Di antara contoh perbedaannya seperti yang sering kita dengar, ada sebagian orang yang membaca, dan ini qiraah Hafiz, wadduha wal laili idza saja. Tapi ada juga qiraah yang membaca dengan imalah, dibaca agak miring, wadduhi. wal laili idza saji, dan beberapa perbedaan yang lainnya. Jarang orang yang bisa memahami seperti ini kecuali mereka yang secara khusus mau mendalami ilmu qiraah dan saat ini sudah menjadi satu fakultas khusus atau satu jurusan khusus, yaitu jurusan ilmu Quran. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung, ini sudah ada telepon yang masuk, kita angkat. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, saya Rizky dari Tulungagung, Jawa Timur. Silakan, Bapak. Mengobati gulu. Ya, berlebih-lebihan. Gulu dalam masalah apa, Pak? Ya, kalau yang paling baru ini ya seputar ini menyimak dakwah. Kalau misalkan, karena saya paham, tidak tahu fondasi, misalkan masalah muamalah, ya jadinya kayak suralah, contohnya gini misalkan. Kalau yang nyampaikan bukan Ustaz Tami, tidak percaya, tidak ada, atau misalkan Ustaz Irwadi, kayak gitu. Kalau misalkan tidak lihat website dari konsultasi syariah atau dari Yubin atau dari mana apa sumber-sumber yang terpercaya gitu, kalau nggak di luar itu saya agak nggak terlalu percaya. Jadi mengimani pelajaran agama itu dari segmentasi yang menyampaikan gitu aja. Baik. Nah, jadi bagaimana, dan saya punya kecenderungan dari kecil memang kalau belajar suatu ilmu itu pasti terperosoknya ke gulu, kalau tertuju di satu sosok gitu. Itu kira-kira caranya gimana kalau belajar yang baik kan? Benar, kalau misalkan trik-trikannya belajar dari awal, kalau pengen belajar muamalah itu aja. Baik. Terima kasih. Cukup, Bapak. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik. Bagaimana caranya mengatasi gulu, terutama ketika dalam proses kegiatan belajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ghulu dalam sabdanya, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati dengan ghulu. Dan beliau juga melarang Nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian memujiku berlebihan melakukan itra. Itra itu memuji sampai pada tingkatan kultus. Janganlah kalian mengkultuskanku, memujiku berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Sehingga bentuk ghulu pada seorang manusia itu bentuknya adalah mencintai orang ini berlebihan sampai dia tidak pandang bulu, salah maupun benar semuanya akan saya ikuti, dan itu hukumnya tidak boleh. Atau yang kedua, memuji orang ini berlebihan, melebihi kadar yang sebenarnya ada pada dirinya. Kalau jenis yang pertama tidak mungkin terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi semuanya benar. Beliau, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan dibimbing oleh wahyu. Sehingga tidak ada kalimat yang salah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk jenis yang kedua, itu mungkin terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuji beliau, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar dari kadarnya. Dan itulah yang beliau maksudkan, la tautruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Karena itu untuk jenis yang pertama dan yang kedua hanya terjadi pada manusia biasa selain Nabi, karena mereka bukanlah orang yang maksum pendapatnya, bukan orang yang maksum ucapannya. Sehingga bisa dikatakan sebagai gulu kepada seorang guru ketika dia mencintai atau memilih salah satu guru dan dia tidak mau pindah apapun kondisinya. Pokoknya salah benar apa yang diucapkan guru ini diaminkan. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah itu salah ataukah itu benar. Bahkan sampai pun dalam posisi guru ini jelas salah, dia tetap berusaha untuk membelanya. Dia tetap berusaha untuk mengikutinya dan mencari-cari pembenarnya. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, bisa kita katakan berarti dia gulu dalam mencintai seseorang, gulu dalam mengikuti seseorang. Dan kalau sudah gulu, maka yang diikuti bisa berstatus sebagai togut, yaitu orang yang diikuti tapi melebihi batas. sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, taghut definisinya adalah ma tajawaza bihil hadda, sesuatu yang melebihi batas, min ma'budin au matbu'in au muta', di kalangan orang yang disembah atau orang yang diikuti atau orang yang ditaati. Nah, bentuk gulu mengikuti adalah ketika seseorang mengikuti orang lain, mengikuti tokoh tertentu, dan dia pasrah bongkoan 100%, pokoknya saya hanya milih ini, apapun yang terjadi, dia mau mengatakan apapun akan saya ikuti. Padahal belum tentu dia benar. Ada yang benar, ada yang salah. Tayyib. Namun ini berbeda kondisinya ketika ada orang yang baru mulai belajar, lalu dia minta bimbingan. Nah, di saat mulai belajar dia minta bimbingan, maka dia memilih salah satu sebagai gurunya. Bisa si A, bisa si B, karena dia merasa yakin A dan B ini orang yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Hal yang ketiga ini boleh. Model seperti ini boleh. Sebagaimana dulu yang pernah dipesankan oleh Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan al-ilmu minad-din fandur amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Orang yang belajar ilmu agama itu hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Maka kalau yang dicari sumbernya adalah guru yang keliru, salah satunya akan memberikan pengaruh pada ideologi yang keliru pada dirinya. Sehingga tidak jadi masalah ketika dalam tahap belajar, Anda misalnya mau belajar masalah fikih, lebih cenderung kepada Ustadz A. Karena Anda menganggap misalnya Ustadz A ini ketika menjelaskan mudah diterima. Ustadz ini ketika memberikan penjelasan meyakinkan. Namun Anda yakin beliau bukan maksum. Sehingga terkadang ada pendapatnya yang bisa Anda terima dan ada pendapatnya yang tidak bisa Anda terima. Setelah Anda memahami, ini ada dalil, kayaknya pendapat Ustadz ini tidak sesuai dengan dalil. Di batasan ini insya Allah tidak sampai pada tingkatan ghulu, namun Anda hanya memilih sebatas untuk kemudian mengarahkan bagaimana cara kita belajar. Dan itulah yang dimaksud dengan at-tamadhub, mengikuti madhab ustadz tertentu atau tokoh agama tertentu, namun tujuannya dalam rangka ta'alluman, tujuannya dalam rangka belajar. Karena tamadhub secara umum ada dua, ada tamadhub tadayyunan dan ada tamadhub ta'alluman. Ada mengambil madhab tapi tujuannya untuk dijadikan sebagai panduan agama. Salah benar apapun yang diucapkan oleh ustadz fulan, apapun yang diucapkan oleh kiai fulan, tak ikuti. Karena saya yakin ini akan mengantarkan saya ke surga. Kalaupun benar saya dapat pahala, kalau salah dia yang nanggung dosanya. Yang kayak gini tidak boleh. Kalau tahu salah, kenapa diikuti? Tapi kalau jenis yang kedua, dia mengikuti madhab tertentu, sifatnya hanya sebagai pengantar dia untuk bisa belajar. Misalnya, dalam masalah muamalah, kita lebih cenderung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Karena beliau lebih banyak serius membahas masalah itu. Sehingga dari hasil mumarosah, kebiasaan beliau, atau keseriusan beliau dan kebiasaan beliau dalam membahas masalah muamalah, muncul keyakinan dalam diri kita, insya Allah pendapat beliau ini berpeluang lebih banyak benarnya dibandingkan melesetnya misalnya. Meskipun Anda juga yakin, masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang membahas yang sama, dan Anda tahu mereka ini bukan maksum, sehingga ketika Anda mendengarkan satu pernyataan yang mungkin Anda gak cocok, ditimbang dengan yang lain. Berarti di sini kita memilih guru sifatnya hanya dalam rangka untuk belajar, bukan kita jadikan dia sebagai alat untuk standar apakah benar atau salah, karena manusia tidak ada yang maksum. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya tentang zakat fitrah, Ustaz. Silakan, Bapak. Saya punya nenek, Ustaz, yang dia qadarullah sudah apa istilahnya? pikun ya, Al-Zumir gitu, dan sudah tidak sholat, sudah tidak puasa semacam itu. Nah itu apakah kita tetap membayarkan zakat fitrahnya, Ustaz? Yang saya dengar kalau fidyah kan sudah tidak, karena dia sudah tidak punya kewajiban berpuasa. Nah, tapi kalau untuk zakat fitrah, apakah kita tetap membayarkannya? Itu yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, kalau boleh, Ustaz, kalau kita dalam mengusap kuf di bagian kaos kaki, mengusap kuf itu, apakah yang kita usap itu bagian atas kaos kakinya atau bagian atas sepatunya, Ustaz? Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Baik, sepatunya hak tinggi atau hak pendek, Pak? Menutup mata kaki, Ustaz. Menutup mata kaki, ya? Iya, menutup mata kaki. Iya. Itu saja, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita lihat zakat fitrah untuk orang yang gila. Posisi orang yang dalam kondisi pikun, maka dia berarti sudah tidak memiliki akal. Apakah tetap wajib zakat fitrah? Ada keterangan di sini ya, tentang apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang pikun. Sebagian ulama mewajibkan hal itu dengan dalil bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan untuk anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan faradu, atau di sini Ibnu Abbas mengatakan faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw al-'abd 'ala al-'abdi aw al-hurri wadh-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan membayar zakat fitrah satu sa' berupa bahan makanan, bisa kurma maupun yang lainnya, untuk budak, orang yang merdeka, laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang sudah dewasa di kalangan kaum muslimin. Dan beliau perintahkan agar dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat id. Hadis ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat yang lain beliau mengatakan au imra'atin au saghirin au kabir, dikeluarkan untuk laki maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Sehingga karena di situ menyebutkan anak-anak maupun orang dewasa, maka menunjukkan bahasanya zakat fitrah itu dikeluarkan untuk semua manusia yang menjadi tanggung jawab nafkahnya bagi kita, baik dia sudah sempurna akalnya maupun tidak sempurna akalnya. Karena itulah zakat fitrah dikeluarkan untuk orang yang tidak mukallaf, seperti anak-anak. Haitsu wajabat fi haqqihi annahu ghairu mukallafin, di mana zakat fitrah diwajibkan untuk anak-anak padahal dia bukan mukallaf. Fakadzalikal majnun, maka demikian pula orang yang gila. Dan mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang yang gila ini termasuk di antara pendapat yang masyhur dalam empat madhab, dan juga pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Wallahu taala alam. Karena itu untuk nenek yang tadi Anda sampaikan sudah dalam kondisi tidak berakal, maka dia tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang kedua, mengenai tata cara mengusap khuf. Jika sepatu Anda adalah sepatu yang hak tinggi dalam arti menutup mata kaki, karena persyaratan untuk boleh diusap dan berstatus sebagai sepatu, berstatus sebagai khuf adalah ketika dia menutup mata kaki, maka yang diusap adalah atasnya sepatu. Seperti biasanya sepatunya tentara, sepatunya polisi, itu menutupi mata kaki, maka nanti yang diusap atasnya sepatu. Tapi kalau sepatunya di bawah mata kaki, maka berstatus sebagai sandal, dan sandal tidak diusap. Tapi kalau Anda pakai kaos kaki, maka yang diusap adalah kaos kakinya. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dan Baso di Bekasi, mau tanya tentang hukum zakat harta perusahaan. itu dihitung semua, maksudnya mulai dari kita merintis dana yang terkumpul di perusahaan atau bagaimana? Karena kemarin waktu saya sama teman itu membuka usaha, di awal tidak ada modal, tapi kita musyarakah, tidak ada yang dibuka ke investor untuk setiap apa masing-masing project. Baik, jenis usahanya apa, Pak? Jenis usahanya workshop itu. Workshop. Berarti jadi, ada proses produksi? Ada proses produksi, ada barang atau standar part yang masuk ke proyek tersebut. Baik. Menjual itu, barang hasil manufaktur ya? Terima kasih ya. Hasil manufacturing, jadi kita mulai ada proyek itu di awal tahun 2019. Dan pendapatan itu atau pembayaran itu mulai dari bulan Februari. Di sini tercatat sekitar 85 juta dan seterusnya itu fluktuatif beda-beda. Tapi kalau di total selama akhir tahun 2019 itu mencapai 1 miliar 50 juta. Itu apa namanya dari pembayaran atau uang yang diterima oleh perusahaan itu. Baik. Cukup, Bapak? Ya, apakah coba bagaimana untuk pengeluaran zakat usaha seperti ini? Kenapa? Majelis Agung Heran. Baik, Anda bertanya tentang zakat perusahaan, yang perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur dan memproduksi sesuatu untuk kemudian dijual. Jika ini mau dibayarkan zakatnya, sementara di sini termasuk perusahaan yang pemiliknya ada beberapa orang karena musyarakah. Jika mau dibayarkan zakatnya, apakah dipisahkan dulu ke masing-masing pemilik ataukah digabungkan dulu dibayarkan zakat baru diserahkan hasilnya? Ada perbedaan dalam masalah ini di kalangan para ulama, dan untuk kehati-hatian kami sarankan agar dizakati sebelum dibagikan, sehingga nanti nominalnya akan semakin besar. Dalam arti, andaikan itu dibagikan, bisa jadi ketika diterima oleh masing-masing jadinya kurang dari satu nisab. Misalnya kalau dapat nilai 100 juta, kalau tadi kan nilainya 1M, kalau 1M mau dibagikan ke siapapun insya Allah satu nisab. Tapi kalau 100 juta dimiliki oleh dua orang, masing-masing 50-50, otomatis ketika dapat atau ketika diterima oleh masing-masing orang itu di bawah nisab. Tapi kalau digabungkan 100, maka dia di atas nisab dan wajib dizakati. Sehingga kita sarankan sebaiknya masih disatukan untuk bisa dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana cara ngitungnya? Yang dihitung adalah stok. Yang dihitung adalah stok dan pendapatan tunai. Pendapatan tunai dalam arti pembayaran yang akan diserahkan oleh pihak klien. Maka Anda hitung objek yang dijual oleh perusahaan ini, plus yang kedua adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan dari hasil pembayaran para kliennya. Bagaimana kalau terutang? Klien membayarnya secara nyicil. Yang dibayar oleh perusahaan Anda adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh klien dikurangi untungnya. Misalnya klien punya kewajiban untuk bayar 200 juta. Klien pesan sebuah alat, alat itu sudah jadi dan sudah serah terima. Dia punya kewajiban untuk bayar, invoice diterbitkan nilainya 200 juta, tapi baru dibayar 100 juta dan masih kurang 100. Sampai Ramadan ini 100 itu belum diserahkan. 100 ini dizakati atau tidak? Fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Majma' Fiqih Islami adalah 100 ini dizakati pokoknya, bukan utangnya. Maksudnya gimana? Misalnya alat yang Anda serahkan ke klien ini harganya adalah 150 dan sudah dibayar, harganya 150 tapi Anda jual 200. Sudah dibayar 100. Berarti kurang 100 yang menjadi kewajiban klien. Tapi kan modalnya itu yang ada di situ cuma 50. Maka yang dizakati yang 50-nya. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi di sini harga modal dari satu proyek ini harga modalnya 150. Dijual jadi 200. Baru dibayar 100. Sisanya yang 100 dibayar pelengkap pokoknya. Yaitu dibayar 50 saja yang dizakati, sedangkan yang sisanya tidak dizakati karena belum menjadi hak milik Anda ketika dia masih menjadi harta yang belum dibayarkan oleh belum dikuasai oleh Anda oleh perusahaan ketika harta itu belum dibayarkan oleh klien. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat satu pertanyaan melalui WA. Dari hamba Allah di Sleman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang hibah kepada anak perempuan saya yang hanya satu. Bagaimana persyaratannya mengenai jumlah harta yang dihibahkan? Bagaimana kalau rumah yang dihibahkan langsung diatasnamakan anak itu, tapi hasilnya sementara saya masih diberi hidup oleh Allah tetap untuk saya karena itu income saya? Bagaimana caranya hibah kepada anak perempuan? Syaratnya seperti apa? Yang pertama, hibah boleh diberikan kepada anak yang dia sudah tamyiz, bahkan boleh sebelum tamyiz. Apalagi ketika anak itu sudah dewasa. Maka tidak harus, hibah itu tidak disyaratkan harus nunggu balig. Yang penting dia sudah bisa menerima sesuatu, maka dia sudah bisa dikasih hibah. Yang kedua, hibah yang sah itu harus ada serah terima. Sehingga ketika Anda menghibahkan rumah itu kepada anak, maka Anda sampaikan, ini saya hibahkan dan ini sudah saya serahkan. Jika sertifikat itu sudah diatasnamakan anak, maka Anda serahkan sertifikatnya biar dipegang oleh anak. Kemudian yang ketiga, hibah harus disampaikan ketika posisi Anda masih sehat walafiat, tidak dalam kondisi sedang sakit yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada kematian. Karena kalau hibah disampaikan dalam kondisi sakit yang mendekati kematian, itu dihukumi sebagai wasiat. Karena itu, waktu terbaik untuk hibah kapan? Jawabannya adalah saat ini atau ketika Anda masih dalam kondisi sehat. Dan sebaiknya ada surat hibah agar nanti bisa dijadikan sebagai bukti di hadapan ahli waris Anda yang lain seperti saudara-saudara Anda, sehingga objek yang sudah dihibahkan tidak dijadikan sebagai objek warisan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisi di Jakarta Ustaz. Silakan. Bertanya yang pertama tentang ini Ustaz. Ketika kita sholat dua rakaat di tasyahud akhirnya itu kan ada perbedaan pendapat antara ulama, yaitu antara duduk istirahat atau tawarruk. Nah, karena perbedaan itu saya mempraktikkannya bergantian Ustaz. Kadang istirahat, kadang tawarruk. Apakah itu diperbolehkan Ustaz atau harus memilih salah satu Ustaz? Yang pertama Ustaz. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya masih sedikit bingung tentang batasan ini Ustaz, yang harta hianat itu Ustaz. Karena di perusahaan kami kan ada OB, ada security. Nah, kadang setelah kita selesai rapat ada sisa konsumsi, kadang kita berikan ke OB atau kadang di suatu waktu kami mentraktir teman satu kantor gitu. Itu apakah termasuk harta hianat Ustaz? Karena kami masih bingung tentang batasan mana yang boleh diberikan, mana yang tidak boleh Ustaz. Baik. Cukup sekian Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama mengenai perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang iftirash ataukah tawarruk ketika sholat dua rakaat atau sholat yang tasyahudnya cuma sekali, seperti sholat witir satu rakaat atau sholat witir tiga rakaat dengan sekali tasyahud. Bolehkah kita amalkan secara bergantian? Maka ini mirip seperti ketika ada orang yang berbeda pendapat, apakah ketika subuh itu kunut atau tidak. Bolehkah saya amalkan bergantian? Kadang kunut, kadang tidak. Kadang kunut, kadang tidak. Jawabannya tidak boleh seperti ini. Sehingga Anda pelajari dari perbedaan itu, dan kenali mana yang lebih mendekati. Setelah Anda mengenali dan tahu, insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat A. Maka Anda silakan praktekkan pendapat A sampai kira-kira Anda merasa pendapat A ini kayaknya lemah. Karena kan belajar itu tidak berhenti sampai di situ, Anda terus belajar, mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian Anda setelah mendapatkan ilmu yang baru, Anda berkeyakinan nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat B. Lalu Anda pindah ke B, nggak jadi masalah. Sebagaimana itu terjadi pada ulama sekelas Imam Syafi'i, kita lihat beliau memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Yang baik qaul qadim maupun qaul jadid itu dua-duanya masih berlaku sampai sekarang. Dalam arti masih dijadikan referensi oleh para ulama generasi setelahnya. Dan qaul qadim qaul jadid kadang saling berseberangan. Yang satu mengatakan seperti ini, yang satu mengatakan sebaliknya. Kenapa bisa mengalami perubahan seperti itu? Karena al-ilmu la ya'riful jumud. Yang namanya ilmu itu tidak kenal kebekuan. Sehingga orang sudah belajar, dia tidak berhenti di situ. Nanti dia belajar lagi, dia terus belajar. Maka kalau Anda punya kegiatan belajar yang rutin, insya Allah ilmu itu akan terus berkembang, bertambah, dan semakin menyempurnakan pengetahuan kita tentang masalah agama. Sehingga yang dilakukan bukan bergantian, tapi dipelajari mana yang lebih mendekati dan mana yang menurut Anda lebih meyakinkan, lebih sesuai kebenaran, silakan diamalkan. Jika nanti Anda belajar lagi kok menemukan keterangan yang lain yang membuat Anda yakin bahasanya kayaknya pendapat yang benar yang kedua, Anda boleh pindah kepada pendapat yang kedua. Dan ini masuk dalam khilaf ijtihadiyah. Dalam arti masing-masing adalah khilaf yang muktabar. Tidak ada ingkarul mungkar, tidak ada pengingkaran, tapi adanya adalah diskusi. Kemudian selanjutnya tentang gulul atau harta khianat. Batasan harta khianat adalah sabda Nabi SAW, hadaya ummal gululun, hadiah yang diberikan kepada karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap, statusnya gulul. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau snack sisa rapat? Snack sisa rapat itu disediakan oleh perusahaan untuk dinikmati peserta rapat. Terus sisa. Sisa itu uruf perusahaan bagaimana? Apakah dikembalikan ke perusahaan? Ataukah perusahaan mengizinkan siapapun kalau mau mengkonsumsi silahkan, baik peserta rapat maupun tidak. Artinya itu menjadi properti perusahaan, tapi diberikan oleh perusahaan kepada siapapun di antara bawahannya. Dan yang kita pahami adalah yang kedua ini. Snack itu diizinkan oleh perusahaan, yang penting pokoknya habis. Karena nggak mungkin dia balik lagi kemudian nanti mengaudit pengeluaran yang lemper, misalnya belinya 100 bungkus tapi karena dimakan 50, yang 50 nanti coret, dana lemper dipotong 50%. Karena kan tidak ada seperti itu. Bagi perusahaan yang sudah dikeluarkan dalam bentuk snack seperti ini, ya kalau bisa dihabiskan. Nah, ketika perusahaan sudah mengizinkan ini, pokoknya yang penting habis, berarti itu kan milik perusahaan. Dan perusahaan ngasihkan kepada para karyawan, maka tidak masalah, OB dikasih, siapapun dikasih, silahkan. Wallahu a'lam, dan ini tidak masuk gulul, tidak masuk dana khianat. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Putus ya. Sambil menunggu, silakan. Dari pemirsa Mumtaz TV, apakah seorang istri mendoakan suami yang sudah meninggal bermanfaat selain doa anak soleh, dan apakah bisa memohon ampunan dari siksa kubur? Apakah seorang istri yang mendoakan suaminya bisa memberikan manfaat? Jawabannya bisa. Bahkan tidak hanya istri, orang lain pun bisa. Sementara Nabi SAW menyebutkan anak soleh yang mendoakannya, itu sifatnya bukan pembatasan, tapi umumnya yang punya keseriusan dalam mendoakan orang lain adalah doa anak soleh untuk orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Silakan. Ya, ini Ustaz, seseorang memesan barang kepada saya berupa handphone. kemudian handphone itu saya beli ke toko, itu akadnya setengah jatuh tempo, Ustaz. Akadnya? Saya berhutang dulu ke toko itu. Baik. Belum dibayar tunai, terus ke pihak A yang memesan tadi, bayarnya nyicil, Ustaz, kredit. Baik, cukup. Apakah ini diperbolehkan atau ini dimasuk dalam istilah hutang di atas hutang itu, Ustaz? Baik. Atau pengertian utang di atas utang itu kira-kira gimana itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Mungkin pertanyaannya saya kasih dengan kalimat yang lebih ringkas ya. Bolehkah barang kredit dikreditkan? Anda mendapatkan pesanan dari A berupa HP, kemudian Anda belikan dari toko, tapi dengan cara dikredit. HP Anda bawa, kemudian Anda jual ke si A secara kredit. Bolehkah barang kredit dikreditkan? Jawabannya boleh dengan ketentuan barang itu sudah Anda beli dari toko dan sudah Anda miliki. Dalam arti sudah Anda terima. Sementara pembayaran belum tunai itu tidak mempengaruhi hak kepemilikan. Jadi ada kaidah dalam masalah fikih jual beli. Jika sudah terjadi akad, maka memindahkan hak milik. Karena itu kalau Anda sudah membeli barang itu dari toko, maka barang itu sudah menjadi hak milik Anda meskipun belum dibayar secara tunai. Ini bagian dari kata kunci. Karena itu kalau Anda sudah beli dari toko, berarti HP itu sudah jadi milik Anda meskipun Anda belum membayarnya secara tunai. Selanjutnya Anda menjualnya kepada si A secara kredit pula, hukumnya boleh karena itu hak Anda. Anda boleh menjualnya secara kredit, Anda boleh menjualnya secara tunai, itu hak Anda. Sehingga insya Allah tidak masalah. Sedangkan definisi kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang, adalah menjual barang yang belum dimiliki. Anda belum memiliki barang, tapi sudah Anda jual ke konsumen. Dan pembayarannya tidak tunai. Pembayarannya Anda minta DP. Si A pesan ke Anda sebuah HP. Dia nunjukin gambar. Misalnya gambar di Bukalapak atau di Tokopedia, HP yang kayak gini. Harganya 5 juta. Baik, Anda siap akan mendatangkan HP ini dengan harga yang sama 5 juta. Tapi Anda minta kepada si A, tolong ngasih DP dulu 2,5. Akhirnya si A ngasih DP setengahnya, 2,5 juta. Setelah uang Anda terima, Anda baru mencarikan HP itu. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli kalik bil kalik. Wallahu alam. Baik. Silakan dengan siapa di mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica dari Tangerang. Silakan. Ya, begini Ustaz, saya punya sahabat. Dia punya ruko nilainya 700 juta. Tapi setiap bulannya dia punya hutang senilai 100 juta lebih. Terus omsetnya juga sepi gitu berapa bulan ini. Ruko ini ruko dicicil atau sudah lunas? Sudah lunas, Ustaz. Nah, ini utang dagang ya. 100 juta? Iya, 100 juta lebih. Nah, setiap bulannya omsetnya juga udah sepi. Untuk kehidupan sehari-hari juga ya udah susah gitu, Ustaz. Terus untuk membayar utangnya juga dia udah kesusahan dan untuk apa ngejual rukonya dia udah pernah jual rukonya juga cuman nggak laku-laku. Nah yang jadi pertanyaan apakah dia tetap masih harus membayar zakat malnya? Berarti karena, dia punya tabungan nggak? Enggak Ustaz, karena berapa tahun ini dia udah kesusahan, omsetnya tuh udah sepi gitu. Baik. Untuk kebutuhan sehari-hari juga udah kadang-kadang kita tolongin juga gitu. Nah itu satu status. Kedua pertanyaan saya pernah dengar kajian di masjid ya Ustaz ya, dari guru sunnah juga memfatwakan tentang haramnya kita menonton kajian yang dari sosmed gitu Ustaz, karena dalilnya tidak boleh sesuatu yang bernyawa digambarkan gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya kita nonton kajian di sosmed ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama mengenai posisi teman Anda yang beliau punya ruko senilai 700 juta tapi utangnya ratusan lebih dari 100 juta belum terbayar dan omsetnya turun sehingga tidak ada tabungan. Apakah tetap wajib membayar zakat mal? Kalau zakat malnya beliau karena tidak punya tabungan, maka tidak wajib membayar zakat mal. Karena zakat mal itu dibayar berdasarkan tabungan. Kecuali jika beliau ini memiliki barang dagangan. Kalau beliau punya barang dagangan, berarti yang dizakati adalah barang dagangannya. Nanti di total, kemudian setelah stok opnam ya, dilakukan stok opnam, nilainya berapa berdasarkan harga kulak, bukan berdasarkan harga jual. Nilai itulah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau beliau tidak memiliki tabungan, sehingga tidak bisa membayar zakat? Maka status kewajiban zakat itu terutang. Misalnya setelah dilakukan stok opnam, seisi ruko itu terdiri dari barang yang totalnya 100 juta harga kulak. Kalau dijual ya bisa 150. Cuman karena kondisi pandemi sehingga tidak banyak yang laku, adanya hanya barang mengendap. Maka 100 juta itu dizakati 2,5%, 2,5 juta. Kalau beliau nggak punya uang, maka 2,5 juta itu terutang. Nanti jika ada uang, silahkan dikeluarkan 2,5 juta sebagai kodok, ya. Kodok dari zakat yang kemarin belum sempat dibayarkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ada sebagian ustadz yang melarang ikut kajian di sosmed. Kalimat ini mungkin perlu dikoreksi, ya. Karena setahu kami tidak ada ulama yang melarang kajian di sosmed. Tapi kalau melarang ada televisi di rumah atau melarang ada melihat gambar melalui media, itu mungkin pendapat sebagian ulama yang bisa dihargai. Tapi kalau melarang kajian di sosmed ada kajian pakai suara, audio saja, ada kajian yang bentuknya tulisan dan itu tidak dilarang. Banyak sekali tulisan-tulisan Syekh Mukbil yang sampai ke kita dan itu disebarkan melalui sosmed. Banyak sekali rekaman-rekaman audio Syekh Al-Imam yang itu disebarkan di sosmed. Dan dua tokoh ini termasuk juga Syekh Yahya Al-Hajuri Hafizahullah, dan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan adalah para ulama Yaman yang mereka menilai bahwa gambar baik yang diam maupun gambar di video hukumnya dilarang. Sehingga tidak kita jumpai rekaman dalam bentuk video dari mereka, meskipun mereka termasuk di antara ulama kibar yang dijadikan rujukan oleh para talibul ilmi yang ada di Indonesia. Tapi kajian dalam bentuk audio banyak dan rekaman itu disebar di mana-mana. Namun kalau maksudnya adalah jangan nonton televisi, jangan lihat kajian melalui streaming atau melalui apa, misalnya melalui live Facebook yang di situ ada gambar pembicaranya, ada gambar narasumber, ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini dan jumhur membolehkan. Syaikh Utsaimin membolehkan, termasuk juga para ulama yang lainnya. Sehingga kita lihat banyak sekali para ulama Ahlussunnah yang mereka melakukan live streaming, termasuk juga kajian-kajian yang direkam dan di situ ada wajah narasumber, kelihatan gambar narasumber, dan mereka tidak mengingkari perbuatan seperti ini. Bahkan kadang mereka punya channel tertentu, punya channel khusus. Seperti Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, beliau punya studio khusus yang beliau gunakan untuk live. Meskipun beliau melarang rekaman, tapi beliau masih membolehkan untuk live. Intinya wallahu alam dalam masalah ini ada khilaf. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang, dan antara satu ijtihad dengan ijtihad yang lain mereka adalah khilaf ijtihadiyah. Tidak boleh kita katakan ijtihad yang kedua lebih mulia dibandingkan ijtihad yang pertama atau sebaliknya. Wallahu alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perdi di Malaysia. Ustaz, kalau orang tua tidak mampu untuk berpuasa karena ada penyakit, apakah harus bayar fidyah? Sementara orang tua ini tidak sholat lima waktu, Ustaz. Orang tua tidak sholat lima waktu dan dia tidak puasa karena penyakit, apakah wajib bayar fidyah? Jika Anda mengambil pendapat bahwa tidak sholat lima waktu menyebabkan orang itu keluar dari Islam, maka orang kafir tidak puasa tidak perlu bayar fidyah. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih mendekati, karena kalau tidak pernah sholat lima waktu, dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innakum tuba'tsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya kalian dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi cerah wajahnya, cerah tangan dan kakinya, disebabkan karena bekas wudu. Dan itu yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita. Maka beliau akan panggil ummati, ummati itu adalah umatku, itu adalah umatku. Karena ada cerah di wajah, cerah di tangan dan kaki. Sehingga di tengah kerumunan manusia sejagat, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dikumpulkan oleh Allah di akhirat, Nabi SAW mengenali umat beliau melalui cerah wajah dan tangan kakinya karena bekas wudu. Dan orang yang gak sholat gak pernah wudu. Tidak kita jumpai rajin wudu tapi gak pernah sholat itu gak ada. Gak sholat itu pasti gak pernah wudu. Sehingga dia bukan termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak puasa ya tidak perlu dibayarkan fidyahnya. Dan lebih penting untuk mengajak orang tua bertobat agar dia mau masuk, mau sholat, sehingga dia diakui sebagai seorang muslim. Selanjutnya nanti kalau tahun depan berjumpa dengan Ramadan dan beliau tidak sanggup untuk puasa, maka bisa Anda bayarkan fidyahnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Halo. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ya, mau menanyakan ya, Ustaz, masalah saya kan PNS, sebentar lagi mau pensiun. Terus saya menerima, nantinya menerima taspen. Saat lalu kita menerima ada informasi kalau dana taspen itu tidak murni karena di situ didepositkan dan ada ribanya. Nah, sementara saya ini kan mau membadalkan haji kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, saya bagaimana harus memilah-milah bahwa dana taspen ini betul-betul memang nggak ada riba yang akan saya badalkan haji kedua orang tua saya ini. Ya, saya Juni dari Surabaya, Ustaz. Dana taspen itu potongan gaji ibu atau bagaimana? Iya, dipotong gaji dari setiap bulannya, mulai saya dari CPNS sampai mau pensiun. Bisa nggak sampai terakhir? Bisa nggak misalnya ibu cari data potongan gaji per bulannya berapa? Oh ya, kan saya usahakan, saya tanyakan dulu ke bagian gaji nanti ya, karena kan itu kan juga tergantung dari nilai gaji yang kita terima setiap bulannya ya, karena setiap tahun kan kita ada kenaikan pangkat, terus berubah lagi. Cuman mungkin potongannya mungkin sama ya, sekian persennya. Ya. Nah, ini yang belum saya tahu berapa potongannya. Baik. Nah, ini untuk menghitung mulai saya gaji saya CPNS sama sekarang ini kan agak kesulitan saat nilainya itu. Nanti bisa pakai gimana? Prediksi agak kasar ya. Baik. Iya. Yang penting ibu coba telusuri dulu, kira-kira potongannya per bulan berapa. Ya. Jadi kita nanti coba, nanti ibu proyeksikan aja. Baik, jawabannya bisa didengarkan melalui televisi. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika taspen adalah potongan gaji yang diterima oleh PNS tiap bulan, kemudian dipotong sekian persen, dan tentu yang namanya gaji PNS itu bertingkat karena ada kenaikan pangkat, tapi persentase potongannya sama, anggaplah misalnya 10% tiap bulan. Maka Anda bisa membuat perhitungan secara kasar saja. Gaji waktu saya masuk pertama sekian. Nah, kemudian dibuat perhitungan kasar, berarti dalam waktu 1 tahun kurang lebih sekian. Nanti tahun yang kedua sekian. Kalau misalnya Anda merasa kesulitan untuk membuat perhitungan yang detail, maka bisa dipakai perhitungan kasar dengan mengambil yang lebih sedikit. Misalnya, ya anggaplah per bulan dipotong 25.000 atau dipotong 30.000. 30.000 kalikan masa kerja Anda. Dan itulah hak yang boleh diterima, karena itulah uang kita yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Halo. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Saya mau bertanya dengan petani. Silahkan. Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dengan hamba Allah di Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah, ya, saya mau bertanya masalah ketika kita tidak membayar utang puasa di Ramadan Ramadan sebelum-sebelumnya, Ustaz, yang mana dulu kita masih sekolah atau tidak ingat berapa lama utang puasa yang pernah kita tidak jalankan, itu hukumnya seperti apa, cara pembayarannya, mengkodoknya. Baik. Itu yang kedua, Ustaz. Kodoklah saya tahun ini berjamaah sholatnya dengan orang tua saya yang mana sudah agak lupa. Nah, kemudian baik sholat wajib dan sholat sunnah atau sholatnya itu saya harus mengencangkan suara. Oh, ibu, ibu sebagai imam ya? Setiap gerakan-gerakannya saya harus mengencangkan suara untuk mengingat orang tua saya ini, gitu kan? Ibu sebagai suara, imam ya? Sholat seperti itu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, Anda terutang kodok Ramadan selama beberapa tahun, yang dulu mungkin ketika itu masih belum ada kesadaran besar untuk menunaikan kewajiban. Bagaimana cara kodoknya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dia mengqadha sesuai dengan jumlah hari yang masih terutang plus membayar fidyah. Nah, fidyah itu sebagai kafarah karena dia telah melakukan pelanggaran. Karena batas qadha itu sampai masuk Ramadan berikutnya. Sehingga kalau saya punya utang Ramadan tahun ini, maka batas qadhanya adalah sampai Ramadan tahun berikutnya. Jika sampai Ramadan tahun berikutnya saya tidak bisa atau saya tidak mengkodok Ramadan yang menjadi kewajiban saya, maka setelah Ramadan tahun berikutnya, karena kodok tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, setelah masuk bulan Syawal atau setelah Ramadan, saya berkewajiban untuk membayar kodok Ramadan tahun kemarin plus bayar fidyah. Fungsi fidyah adalah sebagai kafaroh karena saya telah melakukan pelanggaran. Nanti Anda buat perhitungan kasar tapi dengan toleransi diambil yang lebih banyak. Misalnya begini, dulu waktu zaman masih SMA atau SMP karena malas ya, dan komunitasnya gak mendukung, Anda terutang puasa. Dan itu sering, bahkan selama SMA sering seperti itu. Berarti Anda menghabiskan waktu 3 tahun pernah punya qadha tapi tidak dibayar. Nah, dibuat prediksi saja, kira-kira kelas 1 SMA punya utang berapa? Kelas 2 SMA punya utang berapa? Kelas 3 SMA punya utang berapa? Kira-kira itu kan ada rentang. Totalnya antara ya, antara misalnya per bulan mengalami haid selama 7 hari. Antara 21 sampai 25 hari. Nah, Anda ambil yang paling banyak 25. Kenapa? Karena kalau 21 Anda masih ragu, jangan-jangan masih ada yang kurang. Sudah, Anda buat rentang yang lebih panjang. Ya, antara 21 sampai 25. Anda ambil 25. Sehingga utang Anda menjadi 25 hari. Nah, tahun-tahun berikutnya juga menggunakan cara perhitungan yang sama. agar Anda bisa lebih yakin. Dan ini menggunakan prinsip abra'u lidzimmah, abra'u lidzimmah, agar lebih menggugurkan beban, sehingga Anda semakin yakin sudah enggak ada lagi beban, tidak ada lagi kewajiban yang masih nyangkut pada diri saya karena sudah saya lebihkan. Dan kalaupun lebih, ternyata sebenarnya qadha Anda adalah 23 hari, tapi Anda bayar 25, maka yang dua sisanya tetap dapat pahala sebagai pahala puasa sunnah. Yang kedua, Anda berjamaah bersama ortu yang beliau sudah lupa, sehingga perlu dikeraskan bacaannya, termasuk ketika Anda takbir dan seterusnya. Jika posisi Anda jadi imam, memang betul seperti itu. Anda harus mengeraskan bacaan Anda agar ortu sebagai makmum bisa mengikuti Anda. Sehingga silahkan terus dikeraskan agar ortu bisa mendengar. Apalagi ini tujuannya adalah dalam rangka untuk ada unsur pendidikan. Tujuannya untuk pendidikan, maka tidak jadi masalah. Meskipun sholat duhur, Anda mengeraskan bacaan Fatihah. Ketika ruku, Anda membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim dengan suara keras. Hal yang sama juga boleh dilakukan oleh seorang ibu ketika dia ngimami anaknya yang masih TK atau yang baru kelas 1-2 SD. Anda ngimami dengan dikeraskan agar anak yang menjadi makmumnya bisa mengikuti bacaan ibunya, sehingga dia menghafal bacaan sholat melalui imam, yaitu ibunya atau bapaknya ketika sholat di rumah. Wallahu a'lam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA dari pemirsa Niaga TV di Madura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada suami yang kerja di tempat riba, sudah dicoba tapi tetap gak mau hijrah? Apakah istri dan anak ikut dosa karena makan gaji dari riba? Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Di posisi ini istri dan anak hanya berhak untuk menerima senilai nafkah yang menjadi kewajiban suami. Ini sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian juga Syekh Albani. Jika dalam sebuah keluarga suami atau kepala rumah tangga dia bekerja dari hasil yang haram dan dia tidak mau meninggalkannya, lalu bagaimana nasib istrinya? Istri berhak mendapatkan nafkah karena itu kewajiban suami dan itu hak istri, dan dia tidak berdosa, namun tidak boleh lebih dari kebutuhan pokok yang mencukupi untuk kebutuhan normal di daerahnya. Misalnya, Anda tinggal di Madura bersama dua anak. Suami Anda gajinya, karena dia pegawai bank, anggaplah 20 juta. Kebutuhan Anda hidup bersama dua anak di Madura habis berapa sebulan? Anggap 3 juta. Pendapatan suami Anda 20 juta. Anda dikasih langsung 10 juta, setengahnya. Berapa yang boleh Anda manfaatkan? Anda hanya boleh memanfaatkan 3 juta. Sisanya tidak boleh Anda terima. Sehingga tidak boleh ini mumpung sisa terus dipakai untuk beli emas, dipakai beli perhiasan, atau koleksi pakaian, koleksi tupperware, itu tidak boleh. Anda hanya boleh mengambil yang cukup untuk kebutuhan layak saja, sisanya tidak boleh Anda ambil. Karena itulah hak Anda sebagai kewajiban suami memberikan nafkah bagi istrinya. Wallahu ta'ala alam. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustaz, dari hamba Allah di Depok. Halo. Silakan. Berkaitan dengan penjualan barang yang belum kita miliki. Seandainya kita ingin menjual rumah, tapi rumah itu masih status kredit, kita kepingin mau tinggal di daerah lain yang lebih islamik misalnya, bolehkah kita menjualnya tanpa pengetahuan banknya Pak Ustaz? Tanpa pengetahuan bank? Di bank. Baik, cukup Bapak? Cukup Pak. Baik. Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Bolehkah barang kredit dikreditkan? Tadi sudah kita sampaikan, jika kita sudah akad, berarti terjadi perpindahan hak milik. Maka kalau saya sudah beli pulpen ini, meskipun pulpen ini belum saya bayar tunai, berarti pulpen ini sudah jadi milik saya. Kenapa? Saya sudah membelinya, saya sudah akad. Karena akad itu memindahkan hak milik. Konsekuensi akad adalah memindahkan hak milik. Lalu karena pulpen ini sudah jadi milik saya, kapan saya boleh menjual pulpen ini? Syarat yang kedua adalah setelah saya terima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'hu hatta taqbidah." Janganlah kamu menjual sampai kamu menerimanya. Sehingga kalau pulpen ini sudah saya terima, berarti terpenuhi dua ketentuan. Pulpen sudah saya miliki dan sudah saya bawa, meskipun belum saya bayar secara tunai, saya masih nyicil. Selanjutnya saya jual ke orang lain boleh. Saya jual ke orang lain boleh. Kenapa? Sudah jadi milik saya. Kalau Bapak sudah beli rumah itu, meskipun belum lunas, berarti rumah itu sudah jadi milik Bapak. Dan karena belum sudah Bapak tempati, berarti rumah itu sudah Bapak terima. Sudah terjadi serah terima, sudah Bapak terima, bahkan sudah Bapak tempati. Selanjutnya, 100% jadi hak milik Bapak. Bolehkah Bapak menjualnya ke orang lain? Jawabannya boleh. Apakah harus izin ke bank? Tidak harus. Karena itu bukan lagi miliknya bank. 100% milik Anda. Tapi Anda harus tetap jaga komitmen untuk melunasi rumah itu ke bank atau ke developer tempat Anda membelinya secara tidak tunai. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan lagi melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak akhwat umur 23 tahun. Apakah salah satu jawaban istikharah itu adalah lewat mimpi? Karena beberapa bulan lalu, sebelum wabah COVID, anak sempat taruh dengan ikhwan, Ustaz. Sebelumnya sudah yakin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun, ketika menunggu pandemi berakhir, tiba-tiba anak mimpi buruk tentang ikhwan itu tersebut, Ustaz. Apakah ini jawaban istikharah anak atau hanya waswas syaitan? Terima kasih, Ustaz. Kita tidak pernah menjumpai dalil bahwa jawaban istikharah ada di mimpi. Kami tidak menjumpai dalilnya baik dalam hadis maupun dari penjelasan para sahabat maupun tabi'in. Wallahu a'lam, barangkali Anda pernah melihat dalil itu, nanti bisa silahkan disampaikan ke ANB official agar menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kami untuk memberikan keterangan tentang masalah mimpi. Yang kami ketahui, para ulama mengatakan bahwa hasil istikharah adalah apapun yang terjadi setelah Anda beristikharah. Sehingga istikharah itu hasilnya adalah takdir Allah setelah Anda melakukan salat istikharah. Karena itu tidak bergantung pada posisi mimpi. Sementara untuk mimpi, masih ada kemungkinan dia kecampuran dengan was-was setan. Karena setan termasuk di antara cara menggoda manusia adalah melalui mimpi. Karena itu kita tidak sarankan mimpi seperti ini untuk diikuti dan tidak perlu dipikirkan. Anda lanjutkan sesuai dengan rencana awal Anda dan tidak perlu mempedulikan mimpi ini karena bisa jadi itu adalah was-was setan. Dan kami sangat sarankan agar Anda diskusikan ini dengan orang tua karena mereka yang lebih berkepentingan terkait masalah masa depan keluarga Anda dibandingkan orang lain, sehingga jangan lupakan untuk melibatkan orang tua dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.